Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Mana Abdullah? Kitab atau bukunya mana? Tulab ada yang tidak bawa catatan atau kitab. Minimal buku tulis untuk mencatat ta'lim. Ada yang kosongan? Atau ketinggalan di asrama? Kalau ketinggalan buka asramanya, ambil bukunya. Ada yang masih kosongan? Meskipun hanya sebuah daftar buku tulis. Ada? Teki? Siapa? Ada bukunya? Ada? Atau yang IL atau bahkan yang TD. Biasakan bawa buku atau kitab. Ya. Dan untuk thullab diharapkan bisa memiliki kitab-kitab yang dibahas. Meskipun di Dars Am, ya, pelajaran umum, sebagai pegangan antum semuanya, barakallahu fikum. Bagi yang memiliki kelapangan, mampu untuk mengadakan, beli atau yang semisalnya, maka ahsan. Misalkan dalam waktu satu pekan, itu kan ada beberapa kitab yang dibahas. Maka diharapkan bahkan ditekankan untuk semuanya di semua jenjang, ya, yang tulabsakan, yang di asrama ataupun yang pulang pergi sama TQI, LTD, diharapkan memiliki kitab-kitab tersebut. Nah, minimal ada pegangan berupa fotokopi materi yang akan dibahas, sehingga antum bisa menyimak bersama, ya, tidak sekedar mendengar kemudian setelah itu hilang tanpa bekas. Barakallahu fikum. Ya, dimulai dari sekarang. Yang belum punya, ya, bisa pesan. Atau mungkin ada di rumah, silahkan didatangkan, ya. Atau paling tidak dicatat di buku-buku kalian. Nah, kemudian insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam membahas hadis yang kedua. Dan kita masih dalam uraian penjelasan para ulama tentang pertanyaan Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah sebelumnya disebutkan oleh beliau, ya, tentang ketidaktahuan, ya, tentang rahasia waktu dan kapan terjadinya hari kiamat. Ya, Jibril bertanya, Nabi menjawab. dengan jawaban yang sama, yaitu sama-sama tidak tahu. Yang kemudian dilanjutkan dengan permintaan dan pertanyaan yang kedua, yaitu beliau meminta untuk dijelaskan ya tentang sebahagian dari tanda-tanda hari kiamat itu. Maka ini sebuah faedah barakallahu fikum bahwa hari kiamat itu azim. Ya, hari kiamat itu adalah perkara yang sangat amat besar. Oleh karena itu, perihal akan terjadinya kiamat itu sudah disampaikan ya jauh-jauh hari. Bahkan tidaklah ada satu ataupun rasul yang Allah utus ke tengah manusia melainkan di antara misi dan pesan ataupun dakwahnya kepada umat adalah ini, yaitu menyampaikan berita khabar akan terjadinya hari kiamat sebagai awal ya dimulainya kehidupan akhirah dan berakhirnya kehidupan dunia, yang kemudian pada fase inilah ya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya akan ditanya tentang apa yang sudah diamalkan. Untuk ya anak-anak di belakang, maju ke depan dan jangan ada yang ngobrol. Barakallahu fikum semuanya. Dan sini Sadan juga sini. Tang. Maju. Usama. Usama. Ayo, Bang. Mana becinya Usama? Mana kolan suahnya? Ayo maju. Umar. Zaid. Umar, maju. Maju. Berdiri aja. Ya, biar cepat. Ibrahim, ta'al. Ya, Umar, sini. Mana bukunya? Ya. Bukan mana mainannya. Mana bukunya? Karena ini bukan waktu mainan, tapi waktu ta'lim. Ya. Mainan nanti. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tanda yang pertama, yaitu tentang sebuah fenomena atau kejadian peristiwa di mana nanti di akhir zaman itu akan muncul sebuah kejadian antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini ada dua penjelasan, dua penafsiran dari para ulama kita. Makna yang pertama adalah nanti di akhir zaman itu akan banyak wanita-wanita kafir yang menjadi tawanan, yang kemudian statusnya berubah menjadi budak, ya budak-budak kaum muslimin. Nah, di antara hukum terkait dengan budak itu boleh untuk didatangi oleh majikan ataupun tuannya, sehingga ketika lahir seorang anak, status anak tersebut itu adalah majikannya, ikut nasab bapaknya, ya. Dan itu tafsir yang pertama. Ya, kalaupun sekarang belum terjadi, ya, tapi ini sangat mungkin terjadi di akhir zaman, ketika terjadi peperangan, ya, pertempuran antara kaum muslimin dengan kufar, kemudian ada yang ditawan dari kalangan mereka, termasuk para wanitanya, kemudian menjadi budak, lahir ya anak-anak, maka anak ini statusnya sebagai tuan, ya tuan dari si budak wanita tersebut. Tafsir yang kedua yaitu adanya isyarat ya bahwa nanti di akhir zaman banyaknya kejadian anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, statusnya anak. Ya, namun durhaka kepada orang tuanya. Ya, sehingga seakan-akan anak tadi itu seperti majikan, seperti tuan dari ibunya sendiri. Dari sisi apa? Dari sisi adabnya. Ya. Adabnya jahat terhadap orang tuanya sendiri, bahkan terhadap ibunya sendiri. Ya. Berkata kasar. Ya, kemudian ketika berbicara angkat suara, bahkan memarah-marahin ibunya sendiri. Ya, bahkan ibunya diperintah ini, diperintah itu. Bahkan tidak segan-segan disakiti, baik secara lisan ataupun fisik. Ya, padahal ibunya. Ini termasuk perbuatan durhaka. Sehingga seakan-akan kata Nabi, di antara ciri ataupun tanda hari kiamat adalah adanya para wanita, ya, ibu-ibu yang melahirkan tuannya, ya, yaitu anak-anak yang berani terhadap orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya sendiri. Ya, dan pada masa kita sekarang ini yang sudah banyak yang seperti ini, bahkan lebih dari itu. Na'udzubillah. Kemudian di sini tanda yang kedua dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi, antara al-hufata al-urata al-alata ri'asyai, yakni al-badiyah, yaitu engkau melihat adanya orang-orang yang miskin, ya, dengan ciri hufat, tidak beralas kaki, urat, tidak mengenakan baju, bukan telanjang, tapi tidak memakai baju atas, ya, celana, ya, bagian atas, ya. Al-alah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang mereka menggembalakan kambing. Ya. Jadi kata Nabi, termasuk ciri dekatnya hari kiamat adalah engkau melihat, engkau menyaksikan, ya, orang-orang miskin, mereka yang tidak beralas kaki, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu, kemudian telanjang dada, enggak pakai baju bagian atas, penggembala-penggembala kambing. Ya, mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, bersaing dalam masalah bangunan. Kata beliau, sifat-sifat tadi itu adalah sifat-sifat al-badiyah, ya, sifat-sifat orang-orang pedalaman, mohon maaf, orang-orang kampung yang tinggal di pelosok jauh dari perkotaan. Apa sifatnya? Hufatun aqdamuhum, uratun ajsamuhum. Ya, kakinya tidak beralas, enggak pakai sendal, enggak pakai sepatu. Badan mereka tidak memakai pakaian. Yaitu annahum yalbasuna thiyaban takunu mutawadhi'ah aw thiyaban la tasturu jami' abdanihim bisababil faqr. Maknanya bahwa mereka mengenakan pakaian yang sederhana atau pakaian yang tidak menutupi seluruh badan mereka karena miskin, au adamil inayati bil malabis, atau karena memang tidak perhatian dengan pakaian, compang-camping, rombeng, mohon maaf, tambalan, ya, bajunya pakai, ya, cuma compang-camping, ya, ini sudah robek, ini juga sudah bolong, tambah lagi kumal, kotor, lusuh, bau. Ya. Ini sebuah gambaran bahwa inilah kehidupan mereka, orang-orang pedalaman. Bahkan mohon maaf, kalau sekarang, ya, masih ada tuh orang yang sudah mengenal peradaban, tahu di sana ada kehidupan yang lebih baik, ya, tapi mereka tetap bertahan dengan tradisi dan adat istiadatnya. Kemana-mana, ya, mau jalan di kampungnya, mau ke kota, ya nggak pakai baju. Nah, hanya menutup pada bagian yang vitalnya saja. Ya, dan itu sebuah kebanggaan. Ini tradisi nenek moyang. Ya, ini warisan, ya, leluhur kami. Bahkan dilestarikan katanya. Ya, Islam datang, ya, untuk, ya, menyempurnakan akhlak dan sifat-sifat karakter manusia yang jauh dari kemuliaan. Ya. Dan yang seperti ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Ya, tidak demikian Islam mengajarkan kepada kita tentang cara berpakaian. Kembali kepada hadis tadi. Ya. Kama huwa dhahirun 'alal a'rab, sebagaimana ini kondisi keumuman orang-orang pedalaman. Laisa ma'nahu ta'arri, dan bukan maknanya mereka tidak berpakaian, artinya tidak mengenakan sehelai benang pun. Bukan itu maknanya. Ya, atas bawah enggak ada, bukan. Ya. Nah, meskipun kalau, ya, tadi saya sebutkan ada suku-suku yang primitif, ya. Primitif itu sangat amat tradisional, tinggal di dalam hutan atau di puncak gunung sana, sehingga mereka tidak bisa membedakan, ya, mana ini kampungnya, mana ini tinggal di kampung orang, sama, ya, dianggap itu sebuah kebanggaan. Walakin ma'nahu annahum la yalbasuna thiyaban jamilah wa thiyaban fakhirah wa innama yalbasuna thiyaban mutabadzilah au thiyaban qasirah. Ya, namun maknanya bahwa mereka tidak memakai pakaian yang bagus atau pakaian yang mewah, atau sungguhnya mereka mengenakan pakaian yang sederhana, ya. Nah, compang-camping, ya, kusut dan seterusnya, atau pakaian yang pendek, au ala ghairi thiyabil ma'rufa allati tujammilul insan, atau mereka, ya, tidak mengenakan pakaian yang biasa digunakan oleh, ya, masyarakat untuk berhias. Enggak umum itulah. Tidak umum. Nah, dan itu terjadi dan masih ada. Ya, ada yang betul-betul tidak memakai pakaian atas sama sekali, telanjang dada. Ada yang pakai pakaian tapi sekedar menutup pundaknya saja, ya, bagian perut hilang. Ya. Nah, ini kondisi mereka, orang-orang pedalaman. Kemudian ri'asyai, dan mereka kebiasaannya adalah mengembalakan kambing-kambing. Hadza amaluhum. Anahum ri'aun yar'auna syata wal ibil. Mereka biasa aktivitas hari-harinya, kesehariannya adalah mengembala kambing dan unta-unta. Ya, jadi teman dekat dan akrabnya hewan, baik domba, kambing atau unta. Nah, bukan hanya di Indonesia, ya, di Timur Tengah sana juga masih ada, ya. Ya, hari-harinya memang di padang pasir, ya, mengembalakan sekian puluh bahkan ratus kambing dan puluhan unta. Ya, hari-hari seperti itu. Ya, pakaiannya ya ala kadarnya. Ya, ada yang pakai baju sekedarnya, ada yang enggak pakai baju, ya, hanya pakai celana. Ya. Bawa cemeti, cambuk, sebagian bawa senjata. Kambing yang dibawa ratusan. Tambah untuk mengontrol dan mengawasi kambing-kambing mereka, mereka sertakan, ya, anjing-anjing pengawalnya. ya, untuk menghindari adanya hewan-hewan buas yang memangsa kambing-kambing tersebut. Hari-hari seperti itu, ya, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wa hadhihi tabi'atul badiyah ya'ishuna 'ala tarbiyatil mawashi. Hadhihi tijaratuhum wa ma'ishatuhum wa ya'ishuna fil barari. Ini kebiasaan mereka, orang-orang pedalaman, tinggal mengembalakan kambing-kambing dan hewan-hewan ternak. Ini perdagangan mereka, ini kehidupan mereka. Biasa hidup di padang sahara, padang pasir, ya, yang hampir-hampir nggak ada ujungnya. Ya, kalau kita di sini masih bisa melihat, ya, apa hijaunya tanaman, ya, hutan, sejuk. Kalau ada angin, ya, adem rasanya. Kalau di padang pasir, ya, sudah nggak ada rumput, yang ada hanyalah tanaman-tanaman, ya, berduri, ya, kemudian hanya padang pasir, batu, itu sampah, ya. Tapi demikian kehidupan mereka, ya, fil barari, di padang pasir yang luas. Wa fi akhir zaman yatahaddarun wa yaskununa al-hadirah wa yabnun. Ya, namun nanti di akhir zaman mereka akan tinggal di perkotaan, eksodus besar-besaran, yang dulu di pedalaman, yang dulu tinggal di hutan, dulu di puncak gunung, turun masuk ke perkotaan, ya, masuk ke perkotaan, tinggal di sana, ya, membangun bangunan untuk rumah-rumah tempat tinggal mereka. Kanu bil awal yaskununa fil khiyam wa fi buyuti sya'r. Yang sebelumnya mereka tinggal di kemah-kemah, gubuk-gubuk, ya, dan rumah-rumah yang hanya beratapkan rumputan ilalang, ya, yang kalau kena api, ya, mohon maaf, langsung habis. Hanya ilalang saja, rumput-rumput, ya, sampai sekarang masih ada itu, masih ada, ya, dan itu bukan rumah untuk apa namanya, sekedar camping begitu, enggak, sehari dua hari kemudian pulang ke kota, ya, tinggal di rumah mewah, enggak, tapi itulah tempat tinggal mereka, masih ada di padang pasir itu kita lihat. Ya, meskipun sebagian sudah ada yang rumahnya, ya, batu, ya, pakai batu bata permanen, tapi mayoritas itu gubuk, gubuk. Ya, di situ mereka tinggal, ya, hewan ternak juga di sebelahnya, ya, dan semua aktivitas kehidupan sehari-hari mereka, mereka lakukan di sana. Ya, dan mereka biasa pindah-pindah, ya, nomaden misalnya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tidak tinggal tetap. Fi akhir zaman yatatawaluna fil mabani yabnuna wa tafakharuna fil mabani. Namun di akhir zaman nanti, kata Nabi, ya, berdasarkan hadis tadi, itu berlomba-lomba setelah mereka pindah dari kampung, dari hutan, dari gunung, turun ke kota. Mereka berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, ya, berlomba-lomba untuk bermewah-mewahan dalam membangun rumah-rumah mereka. Wa rubbama yabni tawabiq al-kathirat al-aliyah wa yunammiquha wa yuzayyinuha wa yuhassinuha. Kemudian sudah dibangun beberapa tingkat, dihias-hiasi, dibuat ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang indah, yang memukau, mewah. Wah, wahwa kana fil asl yaskunu fi baiti sya'rin aw khaimah aw ma asbah dzalik. Sebelumnya mereka enggak seperti itu. Mereka miskin. Ya, miskin papa. Ya. Nah, kalau di negara kita, ya, masih ada apa namanya, rumah RSSS, rumah amat sangat sederhana, ya, tapi permanen, ya. Ada pondasi, ada tembok ya, atap jelas sehingga lebih aman untuk melindungi penghuninya, aman dari hujan, dari panas ya, kemudian juga dari binatang-binatang buas, aman. Kalau ini enggak, betul-betul sangat amat sederhana kehidupannya, sehingga mereka hanya boleh dibilang tinggal di bawah kolong langit saja ya, sehingga kalau tertepa angin badai yang kuat, keras, itu bisa terbang semua itu ya. Tapi di akhir zaman nanti berubah total ya, rumah-rumah mereka di kota megah mewah, fatahawwala haluhum, berubah kondisi dan keadaan mereka. Hadza min alamati sa'ah, ini termasuk tanda-tanda dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nah, ya tatawaluna fil bunyan, mereka yang dahulunya orang-orang miskin berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan di perkotaan. Kama huwa waqi'un al'an misdaqan liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana hal ini telah terjadi realita sekarang ya, sudah nampak di beberapa tempat. Fa inna ahlal badiyah sakanul mudun wa saru yatabahawna fil mabani, di mana mereka orang-orang pedalaman tadi sudah tinggal di perkotaan ya, dan mereka berbangga-bangga dengan bangunan yang mereka miliki. Kullu wahidin yuridu ayyakuna ahsan minal akhar fi binayatihi wa madhariha wa irtifaiha, di mana masing-masing mereka ingin lebih baik bangunannya daripada yang lainnya, ingin lebih mewah tampilannya, ingin lebih tinggi tingkatnya daripada yang lainnya. Fahada min alamati wa min mu'tizati rasul haitsu akhbara an syai'in waqa'a kama akhbara alaihi salatu wassalam. Maka ini di antara tanda-tanda dan mukjizat Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengkhabarkan sesuatu yang memang betul-betul terjadi sebagaimana yang beliau sampaikan. Ini juga ya, di antara faedahnya barakallahu fikum, semakin meyakinkan keyakinan dan akidah kita tentang kebenaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oh, beliau betul-betul seorang nabi dan rasul. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan itu enggak sembarangan. Ya, tapi betul-betul terjadi gitu loh, nyata. Ya, bukan sekedar cerita, tapi nyata. Ini yang sudah kita saksikan barakallahu fikum. Yang belum, ya tetap harus kita yakini. Ya. Kemudian setelah itu kata Nabi ataupun kata perawi, summan talaqa. Ya, setelah Nabi menjawab dengan jawaban tadi ya, kemudian orang tadi yang bertanya kepada Nabi dengan beberapa pertanyaan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, sekaligus yang terakhir tentang tanda-tanda hari kiamat, maka orang tersebut beranjak pergi. Aiqama sa'ilu wa kharaj, yang bertanya tadi bangkit berdiri kemudian keluar dari majlis Nabi bersama dengan para sahabatnya. Fa kharaja ba'du sahabati fi atharihi falam yajiduh. Ya, wa hadhi ajibah. Lalu sebagian para sahabat ya membuntuti orang tersebut, namun mereka tidak mendapatinya. Ini sebuah keanehan. Ya. Kedatangannya tiba-tiba sekonyong-konyong ya, dengan penampilan yang luar biasa aneh, enggak ada yang kenal satupun di antara para sahabat. Ya, kalau orang jauh biasanya tanda-tanda safar terlihat. Ya, mungkin keringat, pakaian juga kurang tertata, enggak rapih. Ini sebaliknya, seperti orang dekat. ya, tapi anehnya nggak ada yang kenal, rapi, ya, rambut juga bagus, hitam, tidak ada tanda-tanda safar, baju juga bersih, putih, ya, kemudian duduk di hadapan Nabi, ya, semuanya terkesima dengan pemandangan itu. Tiba-tiba setelah selesai bertanya, dijawab oleh Nabi, langsung pergi. Ketika dibuntuti, hilang, enggak ada, entah kemana. Ya, tambah heran lagi, li'annahu kana bainahu wa yas'alu wa yatakallam. Sementara sebelumnya mereka melihat orang tadi di tengah-tengah majlis Nabi dengan para sahabat, bertanya dan berbincang-bincang dengan Nabi. Wa fil lahdatin ikhtafa anhum. Namun tiba-tiba seketika hilang, ya, dari tengah-tengah mereka. Ya, tapi enggak sampai keluar asap, ya. Ding gitu. Dah. Hilang, tiba-tiba hilang. Ya. Kalau sekarang kan menghilang ada asapnya, itu pertunjukan. Sebagian sulap, sihir. Ya. Ya, sebagian pakai ya, alat. Nah, tapi ini betul-betul hilang. Ya, kalau tadi yang kita sebutkan itu dibuat-buat. Kalau ini betul-betul mukjizat. Allah yang Maha Kuasa. Kata Nabi, atadruna man isail? Tahukah kalian siapa yang barusan bertanya itu? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini adab para sahabat. Ya, ketika ditanya tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah. Allah. Ah, Umar, Sa'dan. Ah, Allah. Ya. Ya, perhatikan. Biar faham. Kemudian kata Nabi, qala innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu barusan adalah malaikat Jibril alaihi salam yang telah datang kepada kalian dan mengajarkan kepada kalian tentang perkara-perkara agama kalian. Luar biasa. Ya. Jadi ternyata apa yang ditanyakan kemudian direspon dijawab oleh Nabi itu semuanya perkara-perkara agama yang sangat amat penting dan sangat mendasar. Ya. Naam. Yang kemudian hadza fihi dalilun ala annal malak la ya'ti fi suratihi al-malakiyah. Ini ada sebuah faedah atau beberapa faedah dari kejadian ini. Kata beliau, ini merupakan dalil bahwa malaikat itu tidaklah datang, ya, menemui manusia pada bentuk aslinya sebagai malaikat. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih? Ya, tidak sekalian menampilkan begitu, ya, bentuk aslinya malaikat seperti apa, biar kami enggak penasaran, ya kan? Ya, jawabannya, li'anna an-nas la yutiquna ru'yatahu 'ala suratihil malakiyyah. Karena manusia tidak mampu untuk melihat malaikat pada bentuk aslinya, enggak mampu. Ya. Nah. Bisa jadi, ya, tidak bisa apa-apa nanti, cuma melongotok, ya. Kenapa? Saking kagetnya, kok seperti ini, kok seperti itu, ya. Kok ada sayapnya, ya. Kok besar, wah, tidak bisa apa-apa nanti, ya. Wallahu a'lam. Wa innama ya'ti fi surati insan, hanya saja mereka. Para malaikat-malaikat tadi itu datang menemui manusia tanpa terkecuali Nabi dan Rasul, kebanyakannya itu dalam bentuk menjelma, ya, menjadi sesosok manusia. Hatta la yanfurannasu min, agar manusia tidak lari dari mereka. Coba kalau datang dalam wujud malaikat asli, kabur semuanya itu. Ya, ada sayapnya. Ya. Nah, entah sayapnya seperti apa, wallahu a'lam. Besarnya, apalagi Jibril alaihissalam, luar biasa gedenya. Wa ghaliban ma yati Jibrilu an-nabiyya alaihi salatu wassalam fi surati rajulin wa indahu ashabuh. Ya. Dan kebanyakannya Jibril alaihi salam beliau datang kepada Nabi ya dengan menjelma ya menjadi sesosok manusia ya, dalam kondisi Nabi bersama dengan para sahabatnya. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat ya, dalam Sunan Nasa'i, demikian pula Musnad Ibn Rahuyah, dari beberapa sahabat Abu Hurairah, Abu Dzar ya, menyebutkan bahwa kata Nabi, wa aktsaru ma kuntu arahu ala surati Dihyah. Ya, kebanyakan yang aku lihat dari penjelmaan malaikat Jibril alaihissalam itu menjelma ya, menjadi sesosok Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi ini nama sahabat Nabi yang dikenal tampan. Ya. Nah, lah Jibril alaihissalam itu kebanyakannya menjelma menjadi sosok beliau ini. Nah, wallahu a'lam. Kemudian, kasairi sa'ilina wa thullabi la yatamayyazu anhum, sebagaimana kondisi kebanyakan dari yang bertanya, demikian pula para talib, sehingga tidak bisa terbedakan dari mereka. Li ajli alla yanfiru, agar supaya manusia tidak lari dari ya malaikat tersebut, karena penampilannya itu sama seperti yang lainnya, manusia ya. Lalu apa faedahnya, faedah berikutnya dari kejadian tersebut? Wa fi hadza dalilun ala anna al malaikata tatashakkalu bi ashkalin hasabal maslahah. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa malaikat itu bisa menjelma, bisa berubah-rubah wujudnya sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Sesuai dengan kemaslahatan yang ada, bisa berubah-ubah wujudnya. Ya. Nah, dan itu terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal. Wa qad a'tahumullahu al-qudrata 'ala dzalik, dan Allah yang telah memberikan kepada mereka kemampuan seperti itu. Li ajli maslahatil bashar, untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Wan nasu la yarawna al-malaikata illa 'indal 'adzab wa la'udzu billah. Ya, meskipun pada asalnya manusia itu tidaklah melihat malaikat itu kecuali di saat mereka akan disiksa, naudzubillah. Wa kadzalika 'indal maut. Ya, demikian pula ketika seorang pada detik-detik ajalnya baru melihat malaikat. Ya. Jadi kalau ada orang sekarang ya, di alam sadar, dan itu banyak ceritanya ya. Barusan tadi malam saya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ngapain? Ya, berpesan, katanya kamu dapat wahyu, mulai hari ini dinobatkan sebagai nabi, sebagai rasul. Wow, gembiranya dia. Ya, bangun tidur esok paginya langsung cerita kesana kemari. Barusan saya didatangi tadi malam sama Jibril alaihissalam, berpesan bahwa kamu mulai hari ini diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya, langsung dipercaya, langsung buat ya jamaah, ya, kelompok pengajian khusus untuk ya mengikuti nabi dan rasul yang baru diangkat. Nggak bisa bahasa Arab, malah bahasa Sunda ya, atau bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya. Nah, baca Quran enggak bisa ya, apalagi tentang tafsirnya sama sekali ya, enggak punya ilmu ya, ini ya kadzib ya, dajjal, kedustaan ya, kebohongan. Kenapa? Karena memang para malaikat itu tidak mungkin yang menampakkan kepada siapapun dalam bentuk aslinya, terlebih ya berpesan ya untuk mengangkat seseorang sebagai nabi dan rasul, nggak mungkin ya, karena pintu kenabian, pintu kerasulan sudah selesai dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada lagi nabi dan rasul setelah itu, nggak ada ya. Nah, tadharul malaikatu wa yarahumul muhtadir, di mana malaikat tadi akan menampakkan dirinya dan akan dilihat oleh orang-orang yang sedang sekarat, sakaratul maut, yang sedang merasakan kepedihan-kepedihan menjelang detik-detik ajalnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-22. Ini dasarnya. Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Ya. Pada hari itu mereka akan melihat para malaikat, la busyra, ya tidak ada kabar gembira untuk kalian, yauma idzin lil mujrimin. Ya, tidak ada kabar gembira pada hari itu bagi orang-orang yang jahat. Baru melihat, oh malaikat itu seperti ini. Ya sudah, setelah itu meninggal. Amma qabla dhalik fannasu yarawnahum fi suwarin la takhtalifu an suwarin nas. Adapun sebelum itu, sebelum seorang meninggal, sebelum orang sakaratul maut, maka manusia hanya melihat ya pada bentuk-bentuk jelmaan mereka ya, yang berbeda-beda ya dari bentuk-bentuk manusia. Nah, dan itu sudah terjadi ya, bukan hanya di zaman Nabi, tapi sebelum Rasulullah itu sudah ada. Nah, lakin limadha ja'a Jibril wa limadha jalas? Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa Jibril datang kepada Rasulullah? Apa tujuannya bermajlis dengan para sahabat? Al-jawab ala lisanin Nabi. Nabi yang menjawab. Hikmah dan tujuan itu. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Ya, memang demikian. Fahuwa la yas'alu yata'allam wa innama yas'alu yu'allim. Ini tujuannya. Jibril datang kepada Nabi bukan untuk belajar, tapi untuk ngajar. Untuk apa? Untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Ya. Nah. Jibril datang sekali lagi apa? Datang ke majlis Nabi dengan para sahabat bukan untuk belajar, tapi untuk apa? Mengajar. Dari sisi mana? Ya, dari tadi yang menjawabkan Nabi, berarti kan Nabi yang mengajarkan. Iya, tapi Nabi menjawab itu karena ada pertanyaan dari malaikat Jibril alaihissalam, sehingga Jibril ini menjadi sebab Nabi menyampaikan ilmu kepada para sahabat, sehingga hakikat yang mengajarkan ilmu adalah siapa? Jibril alaihissalam. Makanya kata Nabi, atakum yu'allimukum umuradinakum au umuradinikum. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan ilmu kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang urusan-urusan agama kalian. Nah, lalu apa faedahnya dari perkataan Nabi ini? Fahada fi dalilun ala anna su'al wal jawab min turuqit ta'lim. Ini dalil ya, bahwa metode tanya jawab termasuk metode ta'lim, pembelajaran ya. Jadi jangan sampai ada yang antipati ya, kalau belajar, kalau ta'lim, kalau ngaji ya, belajar di sekolah gak mau ditanya. Loh, kenapa? Kok gak sekolah? Malas, ditanya terus. Ditanya terus. Ya, terus kenapa? Ya, saya kan gak tahu. Kan malu. Loh, Ya, berarti masalahnya pada Anda, Anda yang malas. Ya. Karena hakikatnya metode tanya jawab itu termasuk uslub nabawiyah, metode taklim yang ditempuh oleh Rasulullah, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk sunnah tanya jawab. Adanya ikhtibar, adanya latihan. Ya, latihan per bab, latihan beberapa bab, ulangan harian, normatif misalkan. Selesai satu bab, dua bab, ulangan. Atau ujian bulanan atau semesteran. Semuanya dilakukan untuk mengokohkan dan ingin mengetahui tentang sejauh mana pemahaman talib tersebut. Tanya jawab termasuk uslub nabawiyah. Hati-hati. Jadi ini bukan sekedar ikut-ikutan ya. Di sekolah sana ada latihannya, ada ulangannya, ikut. Ya, sekedar rame-ramean begitu. Enggak. Ini uslub nabawiyah, termasuk sunnah. Termasuk sunnah dalam ya menjalankan tarbiyah pendidikan ya putra-putri kaum muslimin. Nah, bal min ablaghi turuqit ta'lim ay yakuna an tariqis su'al wal jawab, bahkan termasuk metode pembelajaran taklim yang paling sempurna, yang paling bagus ya, yang paling mengena, yaitu metode tanya jawab, karena lebih membekas. Dan itu bukannya satu dua ya. Sering Nabi bertanya, atadruna manil ghibah? Atau mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Dan seterusnya. Ya, Nabi tanya, meskipun Nabi sendiri yang menjawabnya. Tapi itu di antara hikmahnya barakallahu fikum untuk memancing ya, respon dan tanggapan perhatian dari para sahabat yang belajar itu. Ketika ditanya, mungkin dia sendiri belum belajar, mungkin dia sendiri enggak tahu jawabannya. Ya, tapi dengan itu dia akan intibah. Yang tapi, oh perhatian. Yang awalnya ngantuk, yang awalnya melayang-melayang entah kemana, yang awalnya mainan, yang awalnya ngobrol, ditanya, "Eh, udah sholat sunnah belum?" Misalkan. Langsung, "Oh, kaget dia." Nah, rukun Islam ada berapa? Padahal sudah belajar itu. Tapi ketika ditanya langsung hilang semua. Lah, ketika ditanya kemudian dikasih jawaban mungkin oleh temannya sendiri baru ingat, dan setelah itu enggak lupa sama sekali sampai tua. Bisa jadi. Kenapa? Karena ingat peristiwa dan kejadian itu. Kenapa? Berkesan. Mungkin awalnya malu. Ya, ditanya enggak tahu, tapi lama-kelamaan ya antum akan merasakan betapa besar manfaat dan faedahnya itu. Ya. Nah. Dan itu diantara ya apa namanya? Hal-hal yang sangat berkesan ketika kita belajar. Ya, disuruh berdiri sama ustadznya, "Kum ya fulan. Sebutkan dalil tentang doa itu adalah ibadah." Apa ini? Berdiri dia. Sudah belajar kan? Sudah. Apa dalilnya? Lupa. Nah, mungkin ada teman yang menjawab dalilnya ini, baru ingat. Sejak saat itu dia ingat betul. Ya, dalil tentang bahwa doa adalah ibadah. Sampai tua enggak lupa itu. Ya. Bisa cerita ke cucunya nanti. Dulu kakek waktu belajar sempat diberdirikan sama ustaz, ditunjuk, ditanya, saya enggak tahu. Tapi sampai sekarang jawabannya enggak lupa. Oh, berkesan sekali. Ya, itu di antara hikmah. Ya. Hikmah dan manfaat dari metode ini. Kemudian tinggal sedikit ya. Saya minta waktunya. Wahia tariqatun tarbawiyatun jayyidatun ma'rufah. Ini metode pendidikan yang sangat bagus dan sangat dikenal. Kemudian yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan ilmu kepada kalian tentang urusan agama kalian, yaitu fihi dalilun ala anna din yu'khadu bita'allum. Faedah yang berikutnya di sini ya, bahwa ini merupakan dalil bahwa agama ini ya diambil, diketahui, dengan mempelajarinya. Agama Islam ini ya, itu diambil dengan mempelajarinya. Jadi seorang ingin faham tentang apa itu Islam, apa itu iman, ngerti tentang sholat, ngerti tentang wudu dan seterusnya dari urusan-urusan agama, itu enggak bisa sekedar duduk manis di rumah ya, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan pekerjaan, enggak mau belajar kemudian langsung faham. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi harus belajar. Ya tentunya suatu hal yang sangat ironis, sedih. Muslim puluhan tahun tapi enggak ngerti apa itu Islam. Ditanya apa itu Islam, Pak Rukun Islam, mbuh enggak tahu saya. Ya apa itu iman, mbuh enggak tahu. Salat enggak tahu juga. Wudu apalagi. Anda muslim, muslim. Tapi kayak gini kondisinya. Kasihan. Terus apa manfaatnya? Ya. Sampai saya sangat berkesan ya dengan kisah salah seorang ikhwah yang ia tinggal di sebuah tempat yang memang mayoritas non muslim. Belum ada pondok. Belum ada pondok. Ya. Tapi semangatnya luar biasa. Ya, terkadang mendatangkan dai, mubalig, ustaz ke tempatnya untuk sekedar mengajari dia dan beberapa kawannya. Tapi juga sering melakukan kajian-kajian secara online untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, saya tanya kenapa antum sampai sesemangat itu? Iya. Ya, yang pertama saya bersyukur bahwa saya dilahirkan di sebuah keluarga muslim yang sebelumnya mayoritas keluarga besarnya non muslim. Kafir. Cuma keluarga dia tok. Ayah, ibu muslim, muslimah sama dia. Yang lainnya non muslim semuanya. Yang kedua, saya ingin tahu Islam yang saya anut itu seperti apa sih? Keyakinan sebagai seorang muslim itu seperti apa sih? Terus ibadah seorang muslim itu seperti apa sih? Saya ingin tahu. Saya enggak ingin seperti kebanyakan orang. Muslim-muslim tapi enggak tahu apa-apa, apa itu Islam. Muslim-muslim tapi enggak tahu ibadah Islam itu seperti apa. Saya enggak pengen seperti itu. Sehingga saya ingin muslim tapi betul-betul saya tahu Islam itu seperti apa. Terus apa? Ya belajar, belajar tadi. Belajar dan terus belajar. Ya, dan itu semakin menguatkan ya iman dan akidahnya. La yakhadhu minal adat wat taqalid wal bid'ah wal muhdatsat. Ya, agama Islam tidak diambil dari adat kebiasaan, tradisi atau mengikut ya, semata taklid, mengikut buta atau bid'ah-bid'ah, perkara-perkara baru yang direkayasa oleh manusia, bukan itu agama. Ya, wa fihi dalilun ala anna ad-din yatakawwanu min thalathi maratib. Ba'daha afdal min ba'd. Maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwa agama Islam itu terdiri, terbentuk dari tiga tingkatan yang masing-masingnya itu lebih utama daripada yang lainnya. Yang pertama tingkatan Islam berserta dengan rukun-rukunnya yang lima. Yang kedua adalah iman berserta dengan rukun-rukunnya yang enam. Yang ketiga adalah ihsan dan itu yang paling tingginya dan hanya satu rukun saja. Satu rukun saja. Yaitu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini sudah kita bahas alhamdulillah. Sebagai penutup di sini. Ya. Saya langsung ya sampaikan. Fi hadzal hasu ala ta'alumiddin. Maka dari apa yang sudah kita uraikan dari beberapa kajian sebelumnya, bahkan mungkin setahun yang silam ya, ini semuanya hadis yang kita bahas itu terdapat anjuran dan hasungan sekaligus motivasi untuk mempelajari ilmu agama. Bahwa seorang muslim itu wajib untuk mempelajari agamanya. Tidak cukup dia sekedar mengatakan saya muslim, namun wajib baginya untuk mempelajari apa itu Islam ya. Kenapa? Agar dia bisa ya, menyampaikan Islam itu sebagaimana mestinya. Ya, tidak cukup seorang hanya menisbahkan kepada Islam sementara dia tidak mengerti Islam itu sama sekali. Sehingga kalau ia ditanya tentang Islam itu apa, dia mengatakan, saya Muslim. Ya, walakin la adri ma huwal Islam. Akan tetapi saya tidak tahu apa itu Islam. Wahada mil ajaib. Ini sungguh aneh, mengherankan. Iya, kalau tinggalnya di pedalaman sana, jauh dari dakwah Islam. Ya, lah tinggal di kota, apalagi dia tinggal di komunitas Muslim, tinggal yang di sana memungkinkan dia untuk belajar dan belajar, bertanya minimal, konsultasi, itu pun tidak ditempuh sama sekali. Miris, ya. Kasihan. Ya. Kaifa yakunu musliman wa huwa la yadri ma huwal Islam? Hadi mushkilah. Problem ini. Penyakit kronis, ya. Dia Muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Faqad yaqa'u fi syai'in yukhalifu al-Islam wa huwa la yadri. Ini masalahnya. Kenapa dikatakan mushkilah? Problem besar. Lebih parah daripada corona, ya. Nah, kenapa? Ya karena masalahnya kalau dia sendiri Muslim tapi enggak tahu apa itu Islam, bisa jadi dia melakukan sesuatu yang itu menyelisih Islam dalam kondisi dia enggak tahu, atau dia meninggalkan sesuatu yang itu bisa merusak Islamnya itu sendiri dalam keadaan dia juga tidak tahu. Ya, aw yaf'alu syai'an yatanafa ma'al Islam wa huwa la yadri. Atau dia melakukan sesuatu yang itu sangat bertolak belakang dengan Islam yang dia anut sendiri, sementara dia tidak tahu juga. Kenapa? Apa? Ya, sebab utamanya, li'annahu lam yata'allamil Islam. Karena dia enggak mau belajar sama sekali tentang Islam itu apa. Itu problem utamanya. Ya. Maka dari sini semuanya penutup kata beliau, fihi dalilun ala wujubi ta'alumi din bimaratibihi. Ini menunjukkan wajibnya untuk mempelajari agama ini dengan tingkatan-tingkatan yang ada, Islamnya, imannya, dan ihsannya. Ya, taib, itu mungkin yang bisa kami sebutkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bahan evaluasi dan renungan bagi segenap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan lebih semangat lagi untuk kembali kepada Islam yang benar, jalan yang benar, ya, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.